Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah, ayyuhat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis kembali. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid dari buku yang kita baca bersama. Setelah kita menyelesaikan bab yang ketujuh, yaitu bab tentang mengenal ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan. Ya. Dengan bagian tertentu, setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Sekaligus juga sudah kita pelajari syurut, syarat-syarat untuk mendapatkan bagian tersebut. Maka kita melanjutkan bab yang kedelapan, yaitu bab yang menjelaskan tentang asobah. Ma'rifatul asobah. Mengenal apa? Asobah. Baik. Karena ahli waris yang sebanyak 25 itu memang terbagi menjadi dua kelompok besar. Nah, sudah kita pelajari, ditinjau dari cara mendapatkan warisan, ya, ahli waris itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah ashabul furud, ya, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu. Dan yang kedua adalah apa? Golongan yang kedua, asobah. Ya. Apa itu asobah? Dan siapakah ahli waris yang termasuk asobah? Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, apa itu asobah, ikhwatul kiram, rahiman rahimakumullah? Kita baca di sini definisi asobah dan jenis-jenisnya. Nah, al-khulasah asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan tarikah. Ya, ahli waris yang mendapatkan tarikah dengan cara mengambil warisan setelah tarikah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, baik. Dan asobah itu sesungguhnya adalah kerabat laki-laki, demikian. Ya. Asobah itu adalah kerabat apa? Laki-laki. Nah, tetapi tentu tidak semua kerabat laki-laki adalah apa? Asobah, yani ahli waris yang dia adalah kerabat laki-laki, ini asalnya demikian, yang mendapatkan tarikah, ya, setelah ahli waris yang tergolong dalam ashabul furud mengambil apa bagiannya. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, secara rinci, ya, jazakumullah khairan. Asobah itu terbagi menjadi dua. Nah, asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah nasabiyah maksudnya, ya, asobah yang dia mendapatkan warisan dengan cara taksib karena ada hubungan apa? Nasab. Ya, karena ada hubungan nasab. Adapun berikutnya adalah asobah sababiyah, adalah asobah yang dia mendapatkan warisan dengan cara taksib, ya, dengan sebab wala. Dengan sebab apa? Wala. Karena dia membebaskan, ya, muwarith mayit ini dari perbudakan di masa hidupnya. Ya. Nah, dan asobah nasabiyah ini muqaddam, didahulukan daripada asobah apa? Sababiyah. Kalau asobah nasabiah ini masih ada, asobah sababiah ya tidak dapat. Nah, dari sini sudah menjadi sebuah kaidah ya. Kita bisa melihat mana yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan apa? Mayit. Taib. Siapakah asobah yang berhak? Kalau di hadapan kita ada dua asobah, yang satu adalah asobah nasabiah, yang satu adalah asobah apa? Sababiyah. Maka yang diutamakan adalah asobah nasabiyah. Misal sebagai contoh, saja seorang ya mati dan dia ini dulu budak. Sebelum kematiannya dia dulu apa? Budak. Nah, dimerdekakan oleh seorang laki-laki, sebut namanya Bakr. Bakr ini membebaskan hadal mayit, membebaskan dari perbudakan. Nah, setelah bebas, ini budak menikah dan punya anak laki-laki. Hanya punya anak laki-laki saja. Nah, kemudian matilah orang ini. Didapatkan asobahnya dua. Satu adalah anak dia, anak laki-laki, dan satu adalah Bakr yang membebaskan dia dari apa? Perbudakan. Nah, sama-sama asobah. Tetapi asobah nasabiyah, ya, yang sebabnya nasab ini, ya, tentu didahulukan daripada asobah mada sababiyah. Nah, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, kita akan awali dengan asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah, asobah nasabiyah adalah asobah, ya, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara taksib, ya. Nah, yang memiliki hubungan nasab dengan mayit, ya. Dan mereka adalah kerabat laki-laki mayit. Ini asobah itu adalah kerabat apa? Laki-laki. Baik itu anak, ya, anak laki-laki, ya. Namanya kerabat laki-laki, ya. Anak laki-laki atau cucu apa? Laki-laki. Nah, ayah. Nah, kakek-kakeknya ke atas, selama jalurnya masih jalur laki-laki. Serta kerabat laki-laki melalui jalur anak atau jalur ayah. Kalau jalur ayah ya berarti paman, ya. Paman sekandung, ya. Paman se apa? Seayah. Saudara-saudara juga demikian melalui jalur ayahnya. Ya, saudara kandungnya, saudara seayahnya, kemudian anak laki-laki mereka. Ya, berarti keponakannya. Paman laki-laki, paman laki-laki jelas ya. Paman siapa? Sekandung saudaranya ayah, nah. Dan anak-anak laki-lakinya. Nah, inilah asobah apa? Nasabiyah. Baik. Kemudian asobah nasabiyah ini ternyata dibagi lagi. Ya. Asobah nasabiyah ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Ada tiga jenis. Asobah bin nafs, kemudian asobah bil ghair, kemudian asobah ma'al ghair. Nah, itu di situ ada diagramnya atau gambarnya ya. Baik. Asobah nasabiyah itu terbagi menjadi tiga. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Nah, apa ini maksud dengan asobah bin nafsi? Apa ini maksud dengan asobah bil ghair? Apa ini maksud dengan asobah ma'al ghair? Nah, ini akan kita bahas. Ya. Taib. Asobah bin nafsi. Ya. Taib, sudah siap ya? Kita masuk pada jenis asobah yang apa? Pertama. Ya. Asobah bin nafs. Asobah nasabiyah yang pertama itu asobah bin nafs. Asobah bin nafsi adalah semua ahli waris laki-laki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan. Nah, semua ahli waris laki-laki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh apa? Perempuan. Baik, ahli waris laki-laki berapa jumlahnya? 15. Ya kan? 15. Baik. Yang bukan nasab dikurangi satu, yaitu apa? Mu'tik yang membebaskan. Berarti tinggal berapa? 14 ya. Nah, yang 14 itu ya, taib. Dilihat ahli waris yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan. Baik, suami ada hubungan nasab enggak? Ya, enggak ada namanya. Hubungannya nikah itu namanya. Berarti keluar dia bukan termasuk dari apa? Ya. Kemudian saudara seibu. Saudara seibu laki-laki. namun nasabnya tidak diselingi dengan perempuan, ya atau tidak? Yang menghubungkan dengan mayit itu adalah ibu, ya. Berarti dia bukan termasuk dari apa? Asobah. Bukan termasuk dari asobah. Sehingga kita dapatkan ahli waris laki-laki yang termasuk dari asobah bin nafs jumlahnya ada 12. Ya, 12. Dikurangi mu'tik, kemudian dikurangi suami, dan dikurangi siapa tadi? Saudara laki-laki si ibu. 15 kurangi 3 sama dengan 12. Baik, betul Abu Mujahid? 15 kurangi 3 jadi 12. Betul ya? Baik. Nah, sehingga kalau antum mau sebutkan, antum kan sudah hafal 15 ahli waris itu. 15 ahli waris laki-laki sudah hafal. Tinggal antum sebutkan, tapi dikurangi yang berapa? 3 itu. Kita baca di situ. Satu anak laki-laki. Dua cucu laki-laki. Ya, dari anak laki-laki tentunya, difahami. Yang ketiga adalah ayah. Yang keempat adalah ayahnya ayah atau kakek. Ya. Lima saudara kandung. Enam saudara seayah. Tujuh anak laki-laki saudara sekandung. Ya. Delapan anak laki-laki saudara apa? Seayah. Baru kemudian paman sekandung. Kemudian paman seayah. Kemudian anak laki-laki paman sekandung. Kemudian 12 anak laki-laki paman seayah. Naam. Paham ya? Anak, cucu, saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki, paman, kemudian anaknya apa? Paman. Anak laki-lakinya paman. Itu anunya, urutannya. Ya. Baik. Abu Mujahid. Sebutkan 12, Mas. Jangan baca, antum melihat saya. 12 itu siapa aja? Anak laki-laki. Ya. Jangan lihat tulisan. Kemudian, anak laki-laki, terus? Cucu laki-laki. Terus? Ayah. Kemudian? Ke atas lagi. Kakek. Ya, sudah selesai kan? Anak sudah, ke atas sudah, ke samping. Sekarang. Paman. Sampingnya antum bukan paman. Saudara apa? Saudara laki-laki sekandung, kemudian seayah, kemudian paman. Jangan pamannya dulu, masih sampingnya antum, mana anaknya, ponakan antum, anak laki-laki saudara sekandung, kemudian anak laki-laki saudara seayah, baru antum lihat paman, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah atau sepupu kita. Lancar sudah antum itu. Faham ya? Abu Salma ya? Nah, ini asobah nasabiyah, ya, termasuk dari asobah apa? Binafs. Itu urutan antum hafalkan baik-baik. Ini bukan sekedar apa namanya urutan ya kan? Ini urutan ini betul-betul urutan. Ya, terdekat ya. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Jumlahnya berapa? 12. Nah, takrifnya apa tadi? Semua ahli waris laki-laki, ya, taib, semua ahli waris laki-laki yang, ya, jalur nasabnya itu melalui apa? Ayah. Nah, tidak diselingi oleh perempuan. Jadi asobah bin Aus adalah semua ahli waris laki-laki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan. Afwan seperti itu. Tidak diselingi oleh perempuan. Oleh karena itu keluarlah saudara seibu. Nah, karena saudara seibu itu diselingi dengan apa? Perempuan. Ya, berhubungan dengan mayit itu dari sisi ibu. Baik, jadi dari definisi ini, ya, dari definisi ini maka 15 ahli waris laki-laki selain mu'tiq semuanya adalah asobah binafs kecuali dua orang, yaitu saudara laki-laki si ibu. Kenapa demikian? Karena hubungan nasab dengan mayit melalui jalur ibu. Dan suami juga keluar, karena hubungan dengan mayit bukan hubungan nasab, tetapi hubungan apa? Pernikahan. Nah. Baik, walaupun mungkin saja suami memiliki hubungan apa? Nasab. Ya. Siapa suamimu? Ya. Sepupuku. Berarti punya hubungan apa? Nasab. Ya. Baik. Siapa suamimu? Keponakanku. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Enggak boleh. Mahram, ya kan? Enggak boleh. Ya. Ya. Baik. Masya Allah, ya. Jeli sekali. Ya. Jadi itu saja yang mungkin, ya kan? Jadi kalau mungkinkah suami adalah kerabat laki-lakinya? Ya mungkin. Ya. Yaitu yang bukan apa? Mahram. Mahram tidak boleh. Ya kan? Wabillahi taufiq. Kembali, ikhwan. Asobah bin nafs. Menjadi asobah. Meskipun bersendiri. Ini makanya dikatakan asobah apa? Bin nafs. Ya, dengan sendirinya asobah. Walaupun sendiri. Tidak perlu orang lain. Tidak perlu orang lain. Cukup dia sendiri. Ya, dia menjadi apa? Asobah. Seorang mati meninggalkan paman sekandung. Hanya paman sekandung saja, sendirian. Sudah, harta semua diambil oleh paman sekandung. Seorang mati tidak punya kerabat, kecuali ya kakeknya. Subhanallah masih hidup, ayahnya ayah masih hidup. Sudah, semua harta diambil oleh kakeknya. Ya. Seorang mati tidak punya ahli waris, ya tetapi, ya ahli waris dari anaknya tidak ada, tapi dia masih punya cucu laki-laki dari keponakan laki-lakinya. Subhanallah, cucu laki-laki dari keponakan apa? Laki-laki. Sekarang dia punya saudara kandung, sudah meninggal. Saudara kandung laki-laki ini punya anak laki-laki. Ya. Kemudian punya anak laki-laki dari saudara kandungnya, sudah mati juga, tapi masih punya anak laki-laki. Ini cucu keponakan namanya. Ini terus ke bawah, ikhwan. Ya. Taib, nah ini dia mendapatkan apa? Warisan. Ini mendapatkan warisan. Taib. Sekedar apa namanya murojaah bab ahli waris, mengenal ahli waris, coba sambil ngecek. Paman sekandung itu saudara ibu. Paman sekandung, ya namanya paman an, ini saudaranya ayah. Iya, saudaranya ayah yang sekandung. Kalau saudaranya ibu hal, ini paman. Baik, coba antum lihat sebentar. Taib, bab yang kelima, mengenal ahli waris. Ya. Ketika kita membahas anak, ketika kita membahas ahli waris dari kalangan apa? Laki-laki, ya. Poin yang kedelapan apa itu, Hon? Ahli waris yang kedelapan, anak lelaki dari terus kandung atau keponakan, terus ke bawah. Nah ini jangan dilupakan, terus ke bawah dari jalur laki-laki. Makanya tadi dalam contoh seorang mati ya tidak punya ahli waris, anaknya tidak ada, tapi dia punya cucu apa? Keponakan. Ya ini anak laki-laki dari keponakan laki-lakinya. Baik, dia menjadi asobah binafs dengan sendirinya tanpa butuh orang lain. Dia menjadi apa? Asobah. Dia menjadi apa? Asobah. Baik. Tadi ada pertanyaan bagus tadi. Ini paman ini siapa yang dimaksud dengan paman? Ya, kembali lagi pelajaran awal dulu. Ya. Ya, kita sekali lagi dalam bahasa Indonesia di dalam mukaddimah saya sebutkan dalam mukaddimah. Ya, bahasa Indonesia ini butuh apa namanya penjelasan. Ya. Seperti contoh penggunaan kata paman. Ya, paman dalam kamus besar bahasa Indonesia, paman adalah adik laki-laki ayah atau adik laki-laki ibu. Itu dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI. Nah, ya, atau disebut juga Pak C. Ya, ya, itu di KBBI seperti itu. Nah, adapun dalam bahasa Arab, ya, saudara laki-laki ayah dan saudara laki-laki ibu itu dibedakan dalam bahasa Arab itu. Saudara laki-laki ayah namanya am. Saudara laki-laki ibu namanya khal. Nam. Taib, am dan khal. Nah, karena kita sedang berbicara ilmu faraid, nah, agar tidak terulang-ulang, maka kalau kita berbicara paman, maka paman yang dimaksud adalah otomatis kita pahami adalah apa? Saudara seayah, nah, otomatis. Nah. Taib. Karena kita memakai bahasa Indonesia di sini, sehingga di depan kita kasih mukadimah seperti itu. Ini juga menjadi sebuah peringatan lagi bagi antum semuanya, kita semuanya. Kalau ada orang bertanya dalam masalah apa? Faraid kepada kita namanya. Jangan kita langsung menjawab sementara masih butuh istifsal. Sementara soal itu masih perlu dipersoalkan. Ya. Perlu ditanyakan lagi. Ada orang tanya, "Ustaz, ada seorang mati, ahli warisnya adalah paman laki-laki, kemudian ada apa namanya fulan dan fulan, terus paman laki-laki ini penanya ini harus ditatahnya lagi. Paman maksudnya apa?" Ya. Baik, karena dia orang awam. Ya. Paman ini saudaranya ibu, tat. Nah, oh, saudaranya ibu. Nah. Sejak awal dia bukan ahli waris. Nah. Khal itu bukan ahli waris. Oh, ini saudaranya ibu. Tidak dapat. Bukan ahli waris. Sejak awal dia bukan ahli waris. Nah. Jadi ahli waris dari kalangan laki-laki tidak ada paman dari pihak apa? Ibu. Nah. Paman dari pihak ibu tidak ada. Baik. Jadi sekali lagi, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, asobah binafsi, dia menjadi asobah meskipun apa tadi? Bersendiri, tanpa orang lain. Ini nanti akan membedakan dengan asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair ini butuh orang lain. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk sendiri. Tak ujuk-ujuk ya namanya. Tiba-tiba. Bukan suara sepur. Ujuk-ujuk dia langsung jadi apa namanya? Ya, asobah enggak. Nah, ada sebabnya. Nah, seperti misalnya anak perempuan dia menjadi asobah kalau bersama dengan apa? Saudara laki-lakinya. Ya, mu'assib namanya, mu'assib. Namanya aja mu'assib, asobah yu'assibu. Ya. Mu'assib yakni orang yang menjadikan saudarinya apa? Asobah. Ya. Nah, sehingga lo katanya asobah itu adalah laki-laki. Iya, laki-laki. Ini perempuan ini jadi asobah karena ada apa namanya? Ya, mu'asibnya. Lidza garimith luhadzil unsayain. Ya. Asobah ma'al ghair nanti adalah saudara sekandung, afan, saudari sekandung dan saudari apa? Seayah. Itu nanti asobah juga. Tapi asobah ma'al ghair. Ya. Adapun asobah binafsi adalah ya dia menjadi asobah meskipun bersendiri, tanpa orang lain. Ya. Ini membedakan asobah binafs dengan apa? Asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Baik. Alhamdulillah secara rinci sudah kita sebutkan tadi. Nah, ya. Jadi tinggal antum baca sendiri. Jadi secara rinci, berikut ini semua ahli waris laki-laki yang termasuk asobah binafs. Ya. Jadi berikut ini adalah semua ahli waris laki-laki yang termasuk asobah bin nafsi, diurutkan sesuai dengan kedekatan nasabnya dengan mayit serta kekuatannya. Ya. Sebanyak berapa tadi? 12. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, 3 ayah, 4 kakek dari jalur ayah. Nah, walaupun sebenarnya tidak perlu kita sebutkan, ya, karena sudah sejak awal sudah kita ingatkan. Tapi mimbab diingatkan terus. Nah, ya. Kakek dari jalur ayah. Jangan sampai ada orang tanya, tidak kita minta penjelasan. Ustaz, ada orang meninggal, ahli warisnya kakek. Kakek siapa ini? Jangan-jangan ayahnya ibu. Kalau ayahnya ibu bukan ahli waris. Jadi sekali lagi, yang keempat adalah kakek dari jalur ayah. 5, saudara sekandung. 6, saudara seayah. 7, anak laki-laki saudara sekandung atau keponakan. Dan seterusnya ke bawah selama jalurnya murni masih laki-laki. Yang kedelapan, anak laki-laki saudara seayah. Keponakan juga. Dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian yang kesembilan, paman sekandung. Paman sekandung ini maksudnya adalah saudara laki-laki ayah yang sekandung. Saudara laki-lakinya ayah kita yang sekandung dengan ayah kita. Al-am. Paman sekandung. Kemudian 10, paman seayah. Yang ke-11, anak laki-lakinya paman sekandung. Itu sepupunya mayit. Sepupunya mayit. Dan seterusnya ke bawah selama jalurnya masih murni laki-laki. Yang ke-12, anak laki-laki paman, seayah. Ya. Itu juga sepupu. Seterusnya ke bawah, selama jalurnya adalah jalur laki-laki. Nah, insya Allah difahami ikhwannya, dan dihafal ini. Dan dihafal. Nah, secara global urutannya adalah anak, kemudian apa? Cucu, anak, ayah ke atas, ya kan? Kemudian saudara laki-laki kita, anak-anak mereka atau keponakan, kemudian paman, kemudian sepupu. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, kita baca contoh kasus. Ya. Contoh kasus. Ya. Contoh kasus asobah bin nafs. Ini minuman tidak habis tidak apa ya. Nah. Saya butuhnya tidak sebanyak ini. Sudah. Tadi sudah minum banyak sekali. Masya Allah. Baik, sekarang kita lihat contoh kasus. Kasus asobah bin nafs. Ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang saudari si ibu. Kemudian seorang saudari seayah. Kemudian ada ibu juga dan paman seayah. Nah. Baik. Dengan pembahasan asobah, sekarang kasus-kasus kita mulai selesai. Ya. Ya. Tidak ada cerita sisa harta itu, tidak ada. Karena ada asobah. Ya. Ada asobah. Nah. Baik. Saudari si ibu, saudari saya, ibu, dan paman saya. Nah, sekarang kita kerjakan, ikhwan. Saudari si ibu, dapat berapa? 1/6. Jangan karena antum baca ya, kondo ya. Ada di situ 1/6 ya, ya. Betul 1/6. Tapi 1/6 ini antum ucapkan dengan paham ini kan ya. Kenapa 1/6? Itu tulisannya 1/6 dat. Jangan ya. Ya. Saudari si ibu 1/6. Kenapa saudari si ibu 1/6? Dia sendiri ya, ya kan? Terus apa? Dada apa? Dada fara, ya, kalalah tadi. Kalalah, tidak ada asal zakar dan tidak ada anak-anak apa? Fara. Sudah. Tiga syarat itu untuk saudari si ibu. Sebagaimana dalam ayat disebutkan kalalah, ya, tidak ada far zakar, ya. Kemudian tidak ada apa? Tidak ada fara, afan, bukan fara. Asal zakar tidak ada dan tidak ada fara mutlakon. Apakah itu laki-laki atau apa? Perempuan. Saudari saya, berapa saudari saya? 1/2. Baik. Sampai dapat 1/2 kenapa? Ya karena tadi, nah. Kalalah lagi, nah. Ya. Enggak ada ayah, ya. Kalau ada ayah enggak dapat ya. Dan enggak ada anak-anak. Kalau ada anak-anak deh, imma dia enggak dapat sama sekali kalau anak-anaknya adalah laki-laki. Atau kalau anak perempuan, ya dia enggak dapat 1/2 tetap. Ya. Ya. Mungkin dia menjadi asobah bisa jadi namanya. Yang jelas karena dia sendiri dia dan tidak ada saudari sekandung. Saudara sekandung juga tidak ada. Maka saudari seayah mendapatkan 1/2. 1/2. Karena dia bersendiri. Ibu mendapatkan? 1/6. Kenapa 1/6? Ada jam' minal ikhwah. Ya. Baik. Harta tersisa. Jelas ada sisanya itu. Baik. Paman seayah asobah bin nafs. Dia mendapatkan apa? Sisa. Ya. Anggap hartanya adalah 12 miliar. Contoh sekarang 12 miliar. Tapi ada di antara ikhwah yang menyampaikan kita sering bagi-bagi duit nih di dalam pelajaran kita ini. 12 miliar. Nah. 12 miliar saudari si ibu 1/6. Berarti 2 miliar. Betul ya? 2 miliar. Masya Allah. Saudari saya 1/2. Setengahnya itu berapa? 6 miliar. Ibu 1/6-nya 2 miliar. Sudah 10 miliar ya. Ya, terpakai 10. Paman saya sisanya berapa? 2 miliar. Kalau harta warisnya adalah 600 ribu. Ayo, antum bagi. Seratus ribu, ya, ya, terus. Dari saya 300 ribu. Dari si ibu, 100 ribu. Ibu berapa? 100 ribu. Kemudian paman saya 100 ribu. Namanya. Masya Allah, antum paham uang ya. Baik. Nah, seperti itu ikhwan ya. Jadi kasus di hadapan kita ini ya, ada contoh kasus asobah bin nafs ya, ada asobah bin nafs ya, sya'nul asobah ya, menunggu sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah warisan itu kepada yang berhak, yakni ashabul furud, yang seperenam, kasih seperenam. Saudara si ibu kasih ini seperenam. Baik, saudara atau saudari seayah setengah, kasih setengah. Al-hiqul fara'idha bi ahliha. Ibu dapat seperenam karena ada jam'un minal ikhwah, kasih seperenam. Fama baqiya, kalau ada sisa. Dan masih ada sisa. Fahuwa atau fali aula rajulin dzakarin. Diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Karena satu ya sudah, tidak perlu membahas mana yang paling dekat. Cuma satu, asobah bin nafs. Tapi kalau kumpul 12 itu. Ya. Kumpul 12. Ada anak laki-laki, ada cucu apa namanya. Laki-laki, ada ayah, ada kakek, saudara sekandung. Semua masih hidup. Yang dapat adalah siapa? Anak laki-laki. Nah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan asobah bil ghair. Baik. Ini untuk ya. Paman saya. Apa ini maksud paman saya? Paman saya berarti saudaranya ayah kita yang ayahnya sama ibunya beda. Iya, oh. Itu paman saya. Amliat. Ya, berarti kakek kita istrinya apa? Dua atau lebih. Iya. Iya. Iya. Dua atau lebih. Kita punya kakek. Siapa kakek Anda? Nam, kakek saya nam. Nah, Abdullah nam. Punya istri apa namanya? Empat. Misalkan. Ya, istri empat. Jadi namanya. Semuanya ini kalau punya anak laki-laki semua, kalau salah satu mati, ini adalah saudara seayah. Nah, anak kalau kita jadi anak salah satu dari mereka, ini semua paman-paman saya. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik. Jadi kalau seorang istrinya hanya satu, enggak ada ceritanya punya saudara apa? Saya. Ya. Baik. Seperti saya ini ya selamanya masih enggak ada saudara saya. Anak-anak saya masih cuma saudara apa? Sekandung. Iya. Saudara sekandung. Karena cuma satu. Jadi kalau paman kandung itu kakeknya istrinya cuma satu. Enggak mesti juga. Iya, siapa enggak punya anak. Iya. Enggak mesti juga. Iya. Ibunya ayah itu ya. Iya, iya. Iya. Al-muhim pokoknya di anu dilihat nasabnya saja. Lihat nasabnya. Kalau memang nasabnya intinya tinjauannya dengan mayit. Hubungan saya dengan mayit apa atau hubungan dengan mayit apanya seperti itu. Baik. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.